Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para pendengar Radio Ibnu Al-Qayyim 107.9 FM Balikpapan, dimanapun berada, yang semoga senantiasa diberikan penjagaan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jal, perlindungan dari segala kejelekan dan segala bentuk wabah penyakit. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini, hari yang ke-13 di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian intensif kita di bulan Ramadan yang disiarkan secara langsung dari studio Ibnu Al-Qayyim Balikpapan, membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di pelajaran yang ketiga dari pelajaran yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu pelajaran terkait dengan rukun-rukun iman. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala tentang hal-hal yang berkaitan dengan rukun yang pertama dari rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah taala di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas rukun yang kedua dari rukun iman, yaitu beriman kepada para malaikat. Berkata syarih حفظه الله تعالى الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. Prinsip atau rukun yang kedua dari rukun-rukun iman adalah beriman kepada para malaikat. والملائكة خلق من خلق الله عز وجل وجند من جنوده. Para malaikat, mereka adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah tabaraka wa taala ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang Allah menyebutkan sifat mereka di antaranya, la ya'suna Allah ma amarahum, mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan, dan mereka melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. La ya'lamu iddatahum illa alladhi khalaqahum tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka, para malaikat, kecuali Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan mereka. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan tentang berapa jumlah malaikat. والمطلوب منا في باب الإيمان بالملائكة أن نؤمن بالملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل سواء في الأسماء أو الأعداد أو الأوصاف أو الوظائف. Dan yang diminta dari kita terkait beriman kepada malaikat adalah beriman tentang apa yang disebutkan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila disebutkan secara mujmal, secara global, maka kita imani secara global. Dan apa yang disebutkan secara rinci, kita imani secara rinci. Baik itu yang berkaitan dengan nama-nama para malaikat, jumlah mereka, sifat-sifat dan bentuk mereka, ataupun tugas-tugas dari para malaikat. Sehingga kita mengimani tentang nama-nama mereka, para malaikat. Apabila disebutkan secara rinci, kita imani yang rinci. Adapun yang tidak, kita beriman secara global, secara mujmal. Demikian pula dalam hal jumlah mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan secara pasti jumlah mereka, maka kita imani secara global. Adapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan dengan bilangan tertentu secara tafsili, maka kita mengimaninya secara tafsili. Demikian pula dengan sifat-sifat mereka. Dan demikian pula dengan tugas-tugas dari para malaikat. Sehingga nanti beliau rahimahullahu ta'ala, beliau hafizahullahu ta'ala asy-syarih akan membahas 4 poin ini yang berkaitan dengan para malaikat. Yang berkaitan dengan nama-nama mereka. Berkaitan dengan jumlah. Berkaitan dengan sifat-sifat dan tugas-tugas para malaikat. Yang pertama, famathalan asma'ul malaika. Contohnya yang pertama adalah nama-nama para malaikat. Lam yudkar fin nususi illa asma'u ba'dihim. Tidak disebutkan di dalam nas, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, kecuali nama sebagian dari mereka. Mithlu Jibrila wa Mika'ila wa Israfila wa Malikin wa Munkarin wa Nakir. Di antaranya yang disebutkan di dalam nas, yaitu dari nama-nama para malaikat adalah malaikat Jibril, Mika'il, Israfil, Malik, Munkar, dan Nakir. Ini di antara para malaikat yang disebutkan namanya. فهذه الأسماء التفصيلية التي وردت في الكتاب أو وردت في السنة نؤمن بها تفصيلا كما وردت. Maka nama-nama ini yang datang di dalam Al-Quran atau yang datang di dalam As-Sunnah, maka kita mengimaninya secara rinci sebagaimana nama-nama tersebut datang di dalam nas. وما لم يأتي من أسمائها تفصيلا نؤمن بها إجمالا. Dan apa yang tidak datang dari penyebutan nama-nama mereka, para malaikat, maka kita mengimaninya secara mujmal, secara global. فَنُؤْمِنُ أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً وَلَهُمْ أَسْمَاءٌ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا. Maka kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para malaikat yang mereka memiliki nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui dan maha mengetahui tentang nama-nama para malaikatnya. Kadzalikal asma'ul lati tashmalul malaikata kullahum. Demikian pula kita beriman dengan nama-nama para malaikat yang mencakup seluruhnya. Mithlu al malaikati wal kiramul bararah rusulullah as-safarah. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya disebut dengan al-malaikah, para malaikat, al-kiram al-bararah. Demikian pula disebut dengan rusulullah, para utusan Allah. Disebut juga dengan as-safarah. Maka kita beriman bahwasanya yang dimaksud dengan ini adalah mereka para malaikat. فَكُلُّ مَا جَاءَ تَفْصِيلًا عَنِ الْمَلَائِكَةِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِأَسْمَائِهِمْ نُؤْمِنُ بِهِ. Maka setiap apa yang datang secara rinci tentang malaikat, ya, berkaitan dengan nama-nama mereka, maka kita beriman dengannya. Sehingga kesimpulannya, apa yang datang tentang penyebutan dari nama-nama malaikat yang ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, kita beriman dengannya. Adapun yang tidak datang namanya, maka kita beriman secara global bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang nama-nama para malaikatnya. Yang kedua, berkaitan dengan sifat-sifat malaikat. Wa awsaful malaikati nu'minu tafsilan bima ja'at bihin nususu mufassilatan au mufassalatan fi dzikri awsafil malaikah. Berkaitan dengan sifat-sifat atau bentuk dari malaikat, maka kita beriman secara tafsil, secara lebih terperinci dengan apa yang datang di dalam nas dari Al-Quran dan As-Sunnah di dalam penyebutan sifat-sifat malaikat. وَمَا لَمْ يَأْتِ مِنَ التَّفَاصِيلِ فِي أَوْصَافِهِمْ نُؤْمِنُ بِهِ إِجْمَالًا وَلَا نَخُوضُ فِي التَّفَاصِيلَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ. Adapun apa yang tidak datang dalilnya secara terperinci, maka kita beriman secara global. Kita beriman secara global bahwasanya para malaikat memiliki sifat-sifat tertentu. Namun kita tidak berbicara tentangnya kecuali ada dalilnya. Kita tidak berbicara tentang sifat-sifat malaikat kecuali yang ada dalilnya di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam Sunnah. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يصف الملائكة بأي وصف إلا بدليل. Oleh karena itu, kita tidak boleh mensifati malaikat, tidak boleh bagi seseorang mensifati malaikat dengan sebuah sifat pun kecuali berdasarkan di atas dalil. Seperti sebagian mensifati malaikat misalkan dengan barakallahu fikum, yang namanya malaikat itu ada lingkaran di atasnya. Berwujud seperti manusia, memiliki sayap, bisa terbang dan seterusnya. Maka kita tidak boleh mensifati dari malaikat kecuali dengan apa yang datang dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun sifat yang datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, kita tidak boleh berbicara dengannya. Kita tidak boleh membayangkan dengannya. Namun kita imani secara global bahwasanya para malaikat memiliki sifat, memiliki bentuk yang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang para malaikatnya. Sehingga sebagaimana kata beliau, la yajuzu wa li hadza la yajuzu lil insan an yasifal malaikata bi ayyi wasfin illa bidalilin li'annahu ghaibun. Oleh karena itu tidak boleh bagi seorang untuk mensifati malaikat dengan sifat tertentu kecuali ada dalil padanya. Kenapa? Karena para malaikat adalah termasuk mereka ataupun termasuk dalam ilmu ghaib. Termasuk dalam ilmu ghaib. Wa wasilatuna fi ma'rifati hadzal ghaibi min khalalil wahyi. Dan cara agar kita mengetahui perkara yang gaib yaitu dengan perantara wahyu, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah. Karena tidak ada manusia yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada beliau. Sehingga tidak boleh seorang mengklaim, mengaku melihat malaikat atau mengklaim sebuah sifat tertentu yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah dari sifat-sifat para malaikat. فَمَا جَاءَ فِي الْوَحْيِ مِنَ التَّفَاصِيلِ نُؤْمِنُ بِهِ وَمَا لَمْ يَأْتِ لَا نَخُوضُ بِشَيْءٍ لَا عِلْمَ لَنَا بِهِ. Maka apa yang datang di dalam wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah dari rincian sifat-sifat malaikat, kita beriman dengannya. Dan apa yang tidak datang dalilnya, maka kita tidak berbicara tentang sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu padanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ada ilmu padanya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya. Ketika seorang mensifati malaikat dengan sifat tertentu tanpa ada dalilnya, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sehingga hanya seorang berhati-hati dalam permasalahan ini, karena ini termasuk perkara gaib. Wa min awsabil malaikati ala wajhi tafsil. Kemudian Asy-Syarih hafizhahullah taala menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan sifat-sifat malaikat secara rinci dari Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma jaa fil hadits sahih an-nabiyyina Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang datang di dalam hadits sahih, yaitu hadits Abu Dawud, hadits Jabir bin Abdullah dalam riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. Diizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang salah satu malaikat dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala, yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya malaikat tersebut, ya, di antara sifatnya, antara daun telinga sampai ke bahunya, antara daun telinga sampai ke bahunya, itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Ya, menunjukkan betapa sangat besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari para malaikat ini. Ya, malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, antara daun telinga dengan pundaknya saja itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Ya. Maka dalam hal ini ada beberapa sifat dari sifat malaikat. Kata Syarih hafizahullah, wa fihi wa hadza fihi itsbatul 'atiq wal udhun wa syahmatil udhun. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu memiliki pundak, memiliki telinga dan daun telinga. Ini di antara sifat malaikat. Ada pundaknya, memiliki telinga dan memiliki daun telinga. Wa 'idhamil khalqi, demikian pula menunjukkan besarnya ciptaan malaikat. Falau anna tayran tara min 'atiqil maliki muttajihan ila syahmati udhunihi lahtaja ila 700 sanati tayran hatta yasila ilaiha. Andaikan seekor burung dia terbang dari pundak malaikat, ya, menuju ke arah daun telinganya, maka butuh 700 tahun untuk sampai. Seekor burung dia terbang dari pundak malaikat sampai ke daun telinganya itu butuh 700 tahun. Menunjukkan apa besarnya malaikat. Ya, besarnya ciptaan dari malaikat. Wa amma bin nisbati lana fal masafatu bainal 'atiqi wa syahmatil udhun qasiratun jiddan la takfi an yakifa at-tayr mujarrada wuqufin. Beda dengan kita manusia. Ya. Manusia jarak antara pundak dengan daun telinganya, ya, itu sangat pendek. Manusia jarak antara pundak dengan daun telinganya sangat pendek. Bahkan seekor burung, ya, panjang seekor burung ketika dia berdiri itu lebih tinggi dibandingkan jarak antara pundak manusia dengan daun telinganya. Sehingga perbedaan yang jauh dari penciptaan malaikat dengan penciptaan manusia. Ya, perbedaan jauh antara penciptaan manusia dengan penciptaan malaikat. Demikian pula di antara sifat mereka, wa min awsafihim, di antara sifat dari malaikat, annahum khuliqu min nurin kama jaa kama fil hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khuliqatil malaikatu min nur. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan di antara sifat mereka bahwasanya mereka diciptakan dari cahaya. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa khuliqatil malaikatu min nur." Para malaikat diciptakan dari cahaya. Demikian pula di antara sifatnya, "Wa annalahum ajnihatan." Mereka ini memiliki sayap-sayap. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan para malaikat sebagai utusannya yang memiliki sayap-sayap, ada yang dua, tiga, ataupun empat. Sehingga ini menunjukkan para malaikat memiliki sayap. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janah, kullu janahin minha qad sadda al-ufuq, yaskutu min janahihi min at-tahawil wad-dur wal yaquti mallahu bihi alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Perhatikan, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Setiap sayapnya, satu sayap tersebut apabila dibentangkan itu akan menutupi ufuk. Menunjukkan betapa besarnya malaikat Jibril. Ya. Yaskutu min janahihi min at-tahawil wad-durri wal yaqut. Mallahu bihi alim. Yang berjatuhan dari sayap malaikat Jibril beraneka warna dari berlian dan permata yaqut, mallahu bihi alim. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahuinya. Fahum khalqun 'azimun, maka ini menunjukkan para malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung. Walahum awsafun azimatun tadullu ala azamati hadhihi al-makhluqat wa quwwatiha wa kibari ajsamiha. Dan mereka memiliki sifat-sifat yang agung pula yang menunjukkan atas keagungan makhluk ini dan kekuatannya dan besarnya bentuk dari malaikat. Sehingga apa yang datang secara rinci dari sifat-sifat dan bentuk malaikat kita imani secara rinci. Seperti tadi, para malaikat memiliki pundak, memiliki telinga dan daun telinga. Ya. Para malaikat diciptakan dari cahaya, kita beriman. Kita beriman para malaikat memiliki sayap. Ya. Ada yang dua, tiga, empat, bahkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan malaikat adalah makhluk yang besar. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Dan apa yang tidak disebutkan sifatnya ya, dari para malaikat, maka kita imani secara global. Kemudian kata syarih hafizahullah, wa a'dadul malaikati ijmalan nu'minu bi anna 'adadahum la yuhsihi illa alladhi khalaqahum. Adapun jumlah para malaikat secara global, maka kita beriman bahwasanya jumlah mereka tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Zat yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah kecuali Dia. Wa mimma yadullu 'ala hadhihi al-kathrati al-'azimati lil malaikati, kisatul Isra'i bin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang menunjukkan jumlah yang sangat banyak dari para malaikat adalah kisah Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Tsumma rufi'a lil baitu al-ma'mur, fa qultu ya Jibril ma hadha? Qala hadzal baitul ma'mur yadkhuluhu kulla yawmin 70 alf malakin idza kharaju minha lam ya'udu fihi akhiru ma 'alayhim." Kemudian diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Baitul Ma'mur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, apakah ini?" Jibril menjawab, Ini adalah Baitul Ma'mur yang mana setiap harinya masuk kepadanya 70 ribu dari kalangan malaikat. Setiap harinya 70 ribu malaikat memasuki Al-Baitul Ma'mur. Yang mana idza kharaju minhu, apabila telah masuk kemudian keluar darinya, lam ya'udu fihi akhiru ma'alaihim, maka tidak akan kembali lagi padanya. Sehingga menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Setiap hari dimasuki 70 ribu malaikat. Ketika sudah masuk, enggak balik lagi. Enggak pernah masuk kembali. Ya. Ini menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Sehingga kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, وَفِي هَذَا أَعْظَمُ دَلِيلٍ عَلَى كَثْرَةِ الْمَلَائِكَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Kata An-Nawawi rahimahullah, dan dalam hadis ini menunjukkan besarnya dalil atas jumlah yang banyak dari kalangan malaikat. Ini adalah dalil yang paling besar yang menunjukkan jumlah yang sangat banyak dari kalangan para malaikat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam As-Shahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tati as-sama'u wa haqqo laha an ta'itta ma fiha mawdhi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah." At-tati as-sama', langit bergetar, berderit. At-tati as-sama', at-ta, maknanya adalah secara bahasa sautur rahl wal qut wa syibhiha, adalah suara pelana. Sebagian menyebutkan seperti suara unta yang merintih, meringkik kalau dia dibebani dengan beban yang berat. Sehingga maknanya di sini adalah anna kathrata man fis sama'i minal malaikatil abidin qad athqalatha hatta attatha hatta attat. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maknanya adalah karena banyaknya para malaikat yang ada di langit yang beribadah kepada Allah, ini menjadikan membebani langit sehingga menjadikan langit berbunyi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan attatis sama, bahkan langit pun menjadi berbunyi, bergetar karena banyaknya jumlah para malaikat yang ada di langit. Ma fiha mawdhi'u arba'i asabi', tidaklah tersisa tempat seluas empat jari kecuali ada malaikat yang meletakkan dahinya dalam keadaan dia bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat selebar empat jari melainkan para malaikat akan sujud padanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan banyaknya jumlah dari para malaikat. Fahadha mimma yadullu ala kathratil malaikah. Ini menunjukkan atas banyaknya malaikat. Sehingga kita wajib beriman secara global. Maksudnya jumlah para malaikat sangatlah banyak. Wa tafsilan nu'minu bil a'dadil muta'alliqati bil malaikati ala tafsil kama waradat. Dan secara rinci kaitannya dengan jumlah para malaikat tadi, kita beriman dengan jumlah tertentu dari para malaikat secara rinci sebagaimana yang datang dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahmilu 'arsy rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah." Dan yang memikul arsy Rabb-mu di atasnya pada hari itu adalah tsamaniyah. Ada delapan dari para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebutkan secara rinci bahwasanya al-malaikah hamalatu arsyir rahman berjumlah delapan. Ini secara rinci kita beriman dengannya. Demikian pula seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Mas'ud riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70 alf zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Didatangkan pada hari kiamat, ya, didatangkan neraka jahannam pada hari kiamat, dan dia memiliki 70,000 barakallahu fikum tali kekang, ya. Jadi jahannam, neraka jahannam memiliki 70,000 tali kekang, dan nanti akan didatangkan pada hari kiamat, ma'a kulli zimamin 70,000 malakin, dan masing-masing dari tali kekang tersebut yang berjumlah 70,000, masing-masingnya itu dipegang oleh 70,000 dari kalangan malaikat yang menariknya. Sehingga di sini kita beriman secara rinci bahwasanya malaikat yang menarik tali kekang neraka jahanam, pada setiap tali kekangnya ada 70,000 malaikat. Padahal jumlah tali kekang neraka jahanam ada 70,000, sehingga dikalikan 70,000 kali 70,000 lagi. Maka yang secara rinci seperti ini kita beriman secara rinci. Ya, kita mengimani secara rinci. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah sebagiannya jumlah secara rinci. Ya. Sehingga ini yang berkaitan dengan jumlah para malaikat. Wa wadha'iful malaikati wa a'malihim, yang berikutnya berkaitan dengan tugas dari para malaikat. Ijmalan secara global, hum jundun lillahi wa ibadun mukramun. Mereka adalah tentara Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa kullun minhum qa'imun bima ya'muruhu Allah Subhanahu wa taala bihi atamma qiyam. Dan masing-masing menegakkan dan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadanya dengan sempurna, secara sempurna dalam mengerjakannya. Laisa fihim man ya'sillaha fi amrihi, tidak ada seorang pun dari kalangan malaikat, tidak ada satu pun dari kalangan malaikat yang bermaksiat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Ini secara global. Ya. Secara global bahwasanya mereka adalah tentara Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Secara rinci, wa tafsilan nu'minu biwadha'ifihim allati ja'at bayanuha fil kitab wa sunnah. Secara rinci kita beriman bahwasanya para malaikat memiliki tugas-tugas tertentu yang datang penjelasannya di dalam Al-Qur'an, demikian pula di dalam As-Sunnah. Di antaranya, faminal malaikati man huwa mauqulun bil wahyi. Ada di antara malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Yang turun membawa Al-Qur'an adalah Ar-Ruhul Amin, yang turun membawa wahyu adalah Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Turun ala qalbika, menurunkannya ke dalam hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan. Wa minhum man huwa mauqulun biqabdil arwah. Juga di kalangan para malaikat ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Katakanlah wahai Muhammad, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Jadi ini ada para malaikat yang ditugaskan sebagai malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Wa minhum man huwa mauqulun bihifdzil abdi. Dan di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga hambanya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfih yahfadunahu min amrillah. Ada para malaikat yang senantiasa menyertainya dari arah depan dan belakangnya, yang menjaganya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada para malaikat yang tugasnya menjaga para hamba. Wa minhum man huwa mauqulun bil kitabah. Demikian pula ada di antara malaikat yang diberikan tugas untuk mencatat amalan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya ada pada kalian, atas kalian ada para malaikat yang senantiasa mengawasi dan menjaga kalian. Kiraman yang mulia, dan mereka adalah katibin, yang menulis dan mencatat amalan kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada sebuah ucapan melainkan padanya ada raqib dan atid yang senantiasa siap untuk mencatat. Wa minhum man huwa mauqulun bil qatr. Dan di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Ila ghairi dhalika min madha'ifil malaikah. Dan seterusnya dari tugas-tugas malaikat allati ja'a tafsiluha fi kitabillahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tugas-tugas para malaikat yang rinci yang datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kullu dzalika nu'minu bihi, maka itu semua kita imani. Maka itu semua wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wa min dzalika aidan, demikian pula di antara tugas dari para malaikat, ma jaa fil hadis, apa yang datang dari hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu dari hadis Abu Darda, rawahu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, adafan dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitabullah, saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka rasa tenang. Mereka akan diliputi rahmat wa haffathumul malaikah. Ini syahidnya wa haffathumul malaikah. Dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Sehingga ada di antara para malaikat yang amalan mereka adalah menaungi para penuntut ilmu. Orang-orang yang berkumpul di masjid, mempelajari Al-Quran, dan saling mengajarkan di antara mereka. Maka ada malaikat yang akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutnya di makhluk yang ada di sisinya. Demikian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil 'ilm." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya, yaitu menaungi para thalibul ilm, karena ridha dengan apa yang mereka cari, ridha dengan ilmu yang mereka cari. Ya, berarti di sana ada para malaikat yang amalannya adalah menaungi mereka para thalibul ilm, para penuntut ilmu. Fathalibul ilm yamshi ila halaqatil ilm wa yajlisu fihi yawmiyan wa la yara al malaikata wa hiya tad'u ajnihataha li talibil ilm wa la yarahum wa hum yahuffuna majlisal ilm bi ajnihatihim. Maka seorang penuntut ilmu yang dia berjalan menuju halaqah ilm, dia duduk di halaqah ilm ya setiap harinya, dalam keadaan dia tidak melihat para malaikat ketika malaikat meletakkan sayap-sayapnya menaungi para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Demikian pula para penuntut ilmu tidak melihat mereka dalam keadaan mereka ya yahifuna majlisal ilm, mereka barakallahu fikum berkeliling kepada di dalam majelis ilmu dengan sayap-sayap mereka ya. Ini mengelilingi para thalabul ilm dengan sayap mereka. Lakinnahum yu'minu bidzalika wa 'ala yaqinin bihi. Namun seorang thalabul ilm beriman akan hal ini dan yakin akan hal ini. Li'annahu yu'minu bil ghaib, karena seorang thalabul ilm beriman dengan hal ghaib, ilmu ghaib, وهذا الإيمان له أثره على العبد وله وقعه في النفوس. Dan keimanan ini, keimanan kepada para malaikat akan memberikan pengaruh kepada seorang hamba, ya, dan di dalam jiwa manusia. حيث يستشعر العبد في طلبه للعلم هذه الكرامة العظيمة, yaitu tatkala seorang hamba ketika dia menuntut ilmu, dia akan merasa, ya, merasakan kemuliaan yang besar ini. Fi syarafi talabul ilm, dalam kemuliaan talabul ilm. Wa annahu min syarafihi annal malaikata tadau ajnihataha lahu ridan bima yasna. Dan di antara kemuliaan talabul ilm adalah para malaikat meletakkan sayap-sayapnya dalam keadaan mereka ridha dengan apa yang diamalkan oleh para penuntut ilmu. Sehingga satu keutamaan ini, ya, satu keutamaan ini sebenarnya cukup bagi seseorang agar dia semangat di dalam talabul ilm, agar dia semangat di dalam menghafal Quran, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari ilmu syariat ini. Kenapa? Karena para malaikat akan datang menaunginya. Ya, para malaikat akan datang menaunginya dalam keadaan ridha kepada para talabul ilm. Sehingga ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimah, keutamaan dari para malaikat. Dan demikian pula secara umum beriman kepada para malaikat, ya, memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang hamba. Terlebih seperti yang tadi disebutkan dari dia, tugas-tugas para malaikat, di antaranya ada para malaikat yang senantiasa mengiringi seorang hamba, ya, mengawasi seorang hamba, mencatat apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh seorang hamba. Sehingga bila dia meyakini dan beriman akan tugas malaikat ini, yang senantiasa mencatat apa yang diucapkan oleh seorang hamba, senantiasa mencatat apa yang diamalkan oleh seorang hamba, yang buruk ataukah yang baik, bahkan sekecil apapun amalan itu, maka seorang akan berhati-hati untuk beramal. Dia akan berpikir untuk ketika akan melakukan amalan kemaksiatan, jangan sampai dicatat oleh malaikat dia melakukan amalan kemaksiatan dan amalan keburukan. Sehingga ini akan mendorongnya untuk meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia yakin ada malaikat yang menyertainya yang akan mencatat dari gerak-geriknya, dari amalannya, walaupun manusia mereka tidak melihatnya. Dan di sana tentunya ada hikmah-hikmah yang lainnya dari beriman kepada para malaikat. Namun ini mudah-mudahan yang sedikit memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Ibnu Qayyim Balikpapan yang semoga dirahmati Allah. Prinsip yang kedua atau rukun yang kedua dari rukun iman, beriman kepada para malaikat. Apa yang datang secara rinci, kita beriman secara rinci. Dan apa yang datang, tidak datang secara rinci, maka kita beriman secara global hal yang berkaitan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah azza wajal. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallama barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.